Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajurmiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai bab seputar At-Tawqid. Sekarang kita akan masuknya bab yang berikutnya, yaitu Babul Badal, yang mana badal ini barakallahu fikum hafizakumullah terbagi menjadi 4 bagian sebagaimana yang akan kita lewati nanti. Kita lihat barakallahu fikum. Qala al-muallifu rahimahullah, babul badali, bab seputar badal. Huwa tabi'u al-maqsud bil hukmi bila wasitah. Badal itu adalah sesuatu yang mengikuti namun yang diinginkan dengan secara hukum tanpa ada perantara. Maksudnya yang diinginkan dalam hukum itu adalah yang mengikuti itu sendiri tanpa adanya perantara. Contohnya barakallahu fikum, za'a zaidun akhuka. Akhuka di sini adalah badal. Dia mengikuti Zaid, dan yang diinginkan dengan yang datang bukan Zaid tapi akhuk. Adapun Zaid didatangkan hanya untuk mukaddimah saja. Sebagai mukaddimah wa tawti'ah, paham ya, mukaddimah. Wa illa yang diinginkan hukum siapa? Akhuk. Ini bisa di i'rab dua. Akhuka bisa badal, bisa ataf bayan. Kalau yang antum kan, yang antum inginkan yang datang adalah Zaid, berarti akhuka ataf bayan. Paham? Kalau yang antum inginkan yang datang siapa? Zaid, berarti akhuka ataf bayan. Tapi kalau yang antum inginkan dengan hukum itu adalah akhuk, yes, maka akhuk adalah badal. Dan Zaid untuk apa di situ Zaid? Sebagai mukaddimah saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi untuk masalah ja'a zaidun akhuka ada dua i'rabnya. Ja'a zaidun akhuka, na'am, itu adalah badal kul min kul. Telah datang Zaid, siapa Zaid? Akhuka. Siapa akhuka? Akhuka Zaid ini badal kul min kul. Karena apa? Karena al-badal ainul mubdal minhu, karena penggantinya itu adalah zat yang digantikan itu sendiri. Akhuk siapa? Akhuk Zaid. Siapa Zaid? Akhuk. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat, jadi badal itu adalah at-tabi' al-maqsud bil hukm. Nah, jadi sesuatu yang mengikuti yang diinginkan dengan hukumnya, dengan hukumnya bila wasitah, tanpa adanya perantara. Berbeda dengan na'am barakallahu fikum, naam taukid. Kalau taukid yang diinginkan dengan hukum bukan apa? Bukan pengikutnya. Ya, yang diinginkan dengan apa? Dengan yang dihukumi bukan pengikutnya, tapi yang awal. Naam barakallahu fikum seperti naam barakallahu fikum za'a zaidun zaidun. Za'a zaidun mengikuti sebelumnya. Yang diinginkan dengan hukum datang siapa? Zaid yang pertama atau yang kedua? Yang datang siapa? Yang datang mana? Yang pertama. Zaid yang kedua ini hanya mengikuti, tapi bukan itu yang diinginkan hukum. Yang diinginkan hukum adalah Zaid yang pertama ini. Yang kedua sebagai taukid, semata-mata penguat saja. Berbeda dengan ini, ja'a Zaidun akhuka. Telah datang Zaid saudaramu. Yang diinginkan yang datang sini siapa hukumnya? Akhu. Paham ya? Zaid didatangkan hanya sebagai mukaddimah saja atau pembukaan. Paham ya bedanya ya? Bila wasitah, sama-sama bila wasitah tanpa perantara. Karena wasitah ini nanti masuk padanya apa? Masuk padanya apa? Ataf. Ataf nasab ya. Ja'a Zaidun wa akhuka. Ja'a Zaidun wa Zaidun. Itu nanti apa? Ada wasitah, ada perantaranya. Tapi ini mengikuti yang sebelumnya tanpa ada perantara. Dan yang diinginkan hukum adalah yang ikuti itu sendiri. Paham ya maksudnya ya? Kita lihat. Kata beliau, wa idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami' i'rabihi. Nah, apabila isim digantikan dari isim atau fi'il digantikan dari fi'il, maka mengikuti semua i'rabnya. Maksudnya apa? Yang namanya badal itu ayyakuna al-badalu tabi'an lil mubdal minhu fi jami' i'rabihi. Hendaknya badal itu mengikuti mubdal minhu, maksudnya pengganti itu mengikuti yang digantikannya pada seluruh i'rabnya, rafa'nya, nasabnya, jarnya. Contohnya Za'a Zaidun akhuka, ra'aitu Zaidan akhaka. Marratu bi Zaidin akhika. Paham belum ini? Ikuti semuanya. Paham? Ayo nah, kita lihat. Wal badalu 'ala arba'ati aqsam. Badal itu terbagi menjadi 4 macam. Al awal yang pertama, badalu syai' min asy-syai'. Antum enggak perlu bingung. Kata beliau, wa yuqalu lahu badal qul min al-qul. Badal syai' min asy-syai' boleh. Badal qul min al-qul boleh. Bahkan yang nakirah pun boleh, badal kullin min kullin. Paham ya? Bahkan ada juga istilah lain nama badal apa? Badal mutabik. Badal apa? Mutabik. Naam. Jadi penamaan badal itu antum enggak usah bingung, sama saja semuanya ya. Naam barakallahu fikum. Antum bisa lihat nomor 5 catatan kaki nomor 5 bawah itu. Abbara Ibnu Malik an hadha an-naw'i bil badal al-mutabik. Ibnu Malik dalam alfiyahnya tentunya ya, mengungkapkan jenis badal ini dengan badal mutabik. Jadi ada berapa penamaan? Ada 3 penamaan secara globalnya ya. Badal mutabik, badal kul minal kul, badal apa? Asy-syai' min asy-syai'. Cuman bagaimana cara kita mengetahuinya? Yang global yang mungkin antum pernah dengar bahwasanya badal syai' min asy-syai' itu dhabitnya apa? Ayyakunal badalu 'ainan lil mubdaninhu. Ayyakunal badalu nam ainal mubdal minhu aw nafsal mubdal minhu. Hendaknya pengganti itu adalah zat yang digantikan itu sendiri. Nah, contoh yang lain. Biar antum bingung, jaa Abu Hafsin Umaru. Umaru siapa Umaru itu? Abu Hafsin. Siapa Abu Hafsin? Umaru. Nah, berarti kan satu orang gitu loh. Ihdinas siratal mustaqima. Ya kan? Sirata alladzina an'amta 'alaihim. Sirata yang itu adalah badal. Badal apa? Badal qul minal qul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Yaitu jalan apa? Jalan siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Paham belum? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi, dhabitnya tadi dihafal ya. Ayyakunal badalu 'ainal mubdal minhu aw nafsal mubdal minhu. Na'am barakallahu fikum. Di situ disebutkan atau tidak ya? Kita lihat catatan kaki nomor 3 itu. Nomor 3 bawah ya. Nanti ini antum bisa tanya nanti tak jelaskan lagi. Nomor 3 bawah itu perhatikan, badalu syai' min asy-syai'i badalu syai'in min syai'in musawin lahu fil ma'na bi an takuna dzatul badal hiya dzatul mubdal minhu. Masyaallah, apa jelas ini? Badal syai' min asy-syai' adalah na'am barakallahu fikum menggantikan sesuatu dari sesuatu yang sama. Fil ma'na, sesuatu makna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bi an takuna dzatul badal, maksudnya dengan cara dengan catatan apa? Zat badal, zat pengganti itu adalah zat yang digantikan itu sendiri. Apa belum? Penggantinya itu ya yang digantikan itu. Paham ya? Seperti ini, za'a zaidun akhuka. Akhuka itu zat ya zaid itu. Paham ya? Siapa itu zat akhuka? Paham? Za'a Abu Hafsin Umar. Umar itu ya Abu Hafsin itu. Abu Hafsin ya Umar itu. Paham? Ya na'am, seperti itu. Insyaallah jelas ini ya. Jelas. Naam. Ja'a Zaidun akhuka. Cuman akhuka bisa di'rab dua ya. Bisa naam ataf bayan, bisa apa? Badal qul minal qul. Naam. Kita lihat berikutnya. Cara i'rabnya bagaimana? Seperti biasanya ja'a Zaidun za'a fil madhi, Zaidun fa'il, akhuka. Naam badal qul min qul. Wal badal al marfu' marfu'un mislahu. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqimah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang kau telah memberikan nikmat atas mereka. Dibalik, apa itu jalannya orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat atas mereka? Jalan yang lurus. Sama enggak? Sama kan? Sama. Seperti itu ya maksudnya ya. Ada syarat enggak ini? Mudah insyaallah ya. Ayo nah, berikutnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ila siratil azizil hamidillahi. Nah, ini juga sana. Badal qul min qul. Badal qul ni minal qul ni. Ila siratil azizil hamid, kepada jalannya zat yang maha perkasa dan maha na'am mulia atau maha terpuji, yaitu Allah. Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala adalah zat yang maha perkasa dan maha terpuji. Ya enggak? Seperti itu kan? Jadi ini badal apa? Qul minal qul. Lafzul jalal Allah sebagai badalnya. Paham? Paham salah ya? Naam. Fi qira'atil jar, dengan qira'ah yang baca dengan jar, karena sebagian qira'ah nah barakallahu fikum mungkin bacanya dengan yang lainnya gitu kan, itu istilahnya. Naam. Paham salah ya? Berikutnya. Asani badal ba'd minal qul. Ini juga mudah. Naam. Badal ba'd minal qul atau badal na'am barakallahu fikum badal syai' minal qul. Juga sama juga ya. Naam badal ba'd minal qul seperti itu. Kita lihat. Tata rangka kalimat bawah nomor 4 itu. Barakallahu fikum badal ba'd min qul huwa badalul juz'i min kullih. Itu pengganti sebagian dari seluruhnya. Jadi ada seluruhnya, ada bagiannya. Nah, bagian itu adalah apa? Penggantinya itu adalah bagian dari seluruhnya tersebut. Nah, contohnya ya, barakallahu fikum, akaltul khubza, perhatikan, akaltul khubza sulusahu. Aku makan roti sepertiganya. Nah, sepertiganya bagian roti bukan? Bagian dari roti. Akaltul khubza nisfahu, setengahnya. Setengahnya bagian dari roti bukan? Nah, tapi kalau akaltul khubza kullahu, lain lagi. Akaltul khubza kullahu masuk dalam mana? Taukid. Paham ya bedakan ya seperti itu. Kita lihat. Jadi intinya barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Intinya nam ayyakuna albadalu juz'an minal mubdal minhu. Naam, hendaknya pengganti itu adalah bagian dari zat yang digantikan. Mafhum? Naam. Kita lihat. Sawa'an kana dzalikal ba'd qalilan aw katsiran. Baik sebagian tersebut sedikit atau banyak daripada yang ditinggal. Misalkan akal tur raghifa sulusahu, raghif itu sejenis khubz ya, sejenis roti. Akal tur raghifa sulusahu, aku makan roti sepertiganya, berarti sisanya dengan yang dimakan banyak mana? Dia makan sepertiganya, berarti yang sisa lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, ya gak? Rotinya satu dikurangi sepertiganya lebih banyak yang dimakan atau sisanya? Sisanya. Nah, makasih masih ada lagi kan? Au nisfahu. Kalau nisfahu berarti lebih banyak mana? Sama. Au sulusai, lebih sedikit yang ditinggal. Sulusai 2/3. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Itu kalau untuk perhatikan semuanya apa? Mansub. Kalau di situ karena ngikutin raghifa. Mafhum soalnya ya? Naam. Jadi badal ba'd min qul itu mudah sekali. Contoh yang lain barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, seperti misalkan akaltul mauza nisfahu, sama. Akaltul mauza nisfahu. Akaltul mauza sulusahu. Intinya itu yang antum makan itu adalah bagian daripada, atau istilahnya apa barakallahu fikum, naam, penggantinya itu adalah bagian daripada yang digantikan. Mohon salah ya. Naam, kita lihat berikutnya. Walabudda min ittisalihi bidhamirin, dan harus bersambung dengan dhamir, perhatikan, harus bersambung dengan dhamir. Nisfahu, ada dhamirnya enggak? Sulusahu, ada dhamirnya enggak? Naam. Yarji'u minhu lil mubdal minhu, tapi dhamir tersebut kembali kepada mubdal minhu, kembali kepada yang digantikan. Akaltu raghifa sulusahu, aku makan roti sepertiganya. Nah, nyanya kembali kemana? Sepertiganya itu nyanya kembali kemana? Roti. Raghif. Paham ya? Kembali ke mubdal minhu. Imma madhkurun kal amsilah, imma dhamirnya itu nampak jelas terang-terangan sebagaimana contoh yang sudah kita lewati. Au muqaddarun atau disembunyikan. Perhatikan ya, dhamirnya ada tapi disembunyikan. Yang pertama tadi nampak semua kan? Kita lihat. Nomor 1 bawah itu, tata kira nomor 1 bawah itu. Hadza 'ala ra'yi jama'atin minal ulama minhum Ibnu Hisyam. Ini berdasarkan pendapat sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Hisyam, wa minhum man dhahaba ila 'adam al-ishtirat. Naam. Minhum Ibnu Malik qala as-sahih adam ishtiratih lakin wujuduhu aktsar. Maksudnya bagaimana? Seringnya kebanyakannya itu ada dhamirnya yang nampak. Walaupun bukan syarat ya, bukan syarat, terkadang ada, terkadang tidak, cuman kebanyakannya itu ada dhamirnya dan nampak. Mafhum? Kita lihat. Qauli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a. Ai minhum, minhumnya dibuang di situ. Minhumnya dibuang. Kalau anda perhatikan baik-baik, dan hanya kepada Allah lah kewajiban atas manusia untuk menunaikan haji. Untuk siapa kewajiban tersebut? Nah, seluruh manusia, tapi man istata'a. Bagi siapa yang mampu di antara mereka. Nah, yang mampu di antara mereka termasuk bagian manusia bukan? Naam. Mahum salah ya? Seperti itu. Atsani yang ketiga, badal istimal. Nah, ini juga perlu dihafal dobitnya biar enggak bingung. Kalau dobit yang pertama tadi, badal kulli minal kulli ayyakunal badalu nafsal mubdal minhu. Ayyakunal badalu nafsal mubdal minhu au Naam ainal mubdal minhu, itu yang pertama tadi. Kalau yang kedua badal ba'dun qul ay yakunal badalu juz'an minal mubdal minhu. Paham? Naam barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini, istimal ini, naam barakallahu fikum ay yakuna barakallahu ay yakunal badalu laisa lahu irtibatun nal kulliyah wala juz'iyyah. Wa innama irtibatun ma'nawiyyun. Apa maknanya itu? Artinya apa? Hendaknya apa? Hendaknya nama pengganti tersebut tidak ada keterkaitan dengan yang digantikan. Tidak ada keterkaitan secara keseluruhan, tidak ada keterkaitan secara sebagian, tapi sesuatu yang maknawi keterkaitannya. Contohnya, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Perhatikan baik-baik, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Telah memberikan manfaat kepadaku Zaid ilmunya. Apakah ilmu itu adalah Zaid? Bukan. Apakah ilmu itu bagian dari badannya Zaid? Bukan juga. Tapi sesuatu maknawi yang ada pada Zaid itu pada istimewa namanya. Belum? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Nah, tapi kalau a'jabani Zaidun wajhuhu, batal apa itu? Hah? Ba'dan qul, karena wajah bukan maknawi. Wajah bagian dari badannya, paham ya? Nah, bedakan. Tapi kalau sesuatu yang ada di dalamnya, nafa'ani, misalkan a'jabani Zaidun hilmuhu. Ya, telah membuat aku kagum Zaid kelemah lembutannya. Lemah lembut ini kan sesuatu maknawi. Paham masalahnya ini ya? Paham. Kita lihat nomor 3 bawah itu. Badalul istimal huwa an yakuna bainal badani wal mubdal minhu irtibatun wa ta'alluqun bi ghair juz'iyyah awil kulliyah. Naam. Jadi keterkaitannya bukan keterkaitan yang apa? Sifatnya nampak tapi maknawi. Artinya hendaknya antara badal, antara pengganti dan yang digantikan itu ada keterkaitan dan keterikatan, tapi apa? Tidak secara keseluruhan, tidak pula secara sebagian. Nah, cuman seringnya dikatakan apa? Tidak punya keterkaitan, tidak kulliyah wal juz'iyyah, tapi keterkaitannya maknawi. Paham ya? Kalau yang hakiki hissi enggak ada ya, maknawi secara maknawi keterkaitannya. Seperti apa? Seperti na'am barakallahu fikum dalam surat Al-Buruj itu apa itu? Wassama'i dzatil buruj. Ada ini ya, nanti kita lewati ya. Kita lewati nanti. Kutila ashabul ukhdudin nari. Kita lihat dulu. Nahmu a'jabani Zaidun ilmuhu. Nah, ilmu ini apakah bagian dari Zaid? Apakah ilmu adalah Zaid? Bukan pula. Tapi sesuatu maknawi yang ada pada Zaid. Mafhum? Seperti itu. Zaidun sebagai fa'il, ilmu sebagai badal istimal. Naam. Wala budda min ittishali bi dhamir sama. Harus dia bersambung dengan dhamir. Dia harus bersambung dengan apa? Dhamir. Naam barakallahu fikum, kita lihat. Wala budda min ittishalihi bidhamir. Imma madzkurun kal misal, harus dia bersambung dengan dhamir. Imma disebutkan sebagaimana contohnya. Contoh-contoh yang ada itu. Au muqaddar, atau disembunyikan. Ka qouli ta'ala kutila ashabul ukhdudin nari. Telah dibunuh. Naam barakallahu fikum ashabul ukhdud. Itu orang-orang yang berada di parit. Dibunuh dengan apa? Dengan api. Apakah api itu adalah parit? Bukan. Apakah api itu bagian dari parit? Bukan juga. Tapi sesuatu yang ada di dalam parit. Tahu ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Ay fihi. Na'am. Maksudnya fihi berarti dibuang, takdirnya fihi. Ar-rabi' al-badal mubayin. Nah, yang keempat adalah al-badal al-mubayin. Na'am. Badal mubayin ini sering dikenal dengan badal gholat. Tahu ya? Kalau dalam jurumian badal gholat itu namanya. Naam, ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku telah melihat Zaid, oh ternyata kuda. Nah, ini ima sebabnya dia itu sabkul lisan, sabkul lisan itu dia inginnya ngomongnya kuda tapi apa? Barakallahu fikum, didahului ucapannya Zaid itu. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Ngartikannya gimana kalau gitu? Badal gholat ini. Nah, aku melihat Zaid, ternyata kuda. Maksudnya itu dia tuh pengennya ngomong-ngomong aku melihat kuda itu loh. Cuman lisannya sudah mendahului Zaid loh. Sudah terdahul, misalnya enggak sengaja. Enggak sengaja, gholatan keliru. Ra'a itu Zaidan al-farasa. Aku melihat Zaid, oh ternyata kuda. Maksudnya itu dia ingin ngomong aku mau lihat kuda, tapi lisannya itu malah ngomong Zaid loh. Mafhum ya? Ana ambarakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat wa huwa salatu aqsam. Badal mubayyin ini tidak ada keterkaitan, tidak maknawi, tidak kuliah, tidak juziyah. Ya, karena badal mubayyin ini ada tiga, kita lihat. Wa wasalatu aqsam. Mubayyin itu maknanya mughayyir. Ya, penggantinya itu jelas berbeda dengan yang diganti itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Yang beda nanti ya. Wa wasalastu aksain badal ghalat. Pertama badal ghalat. Pertama adalah badal ghalat. Perhatikan badal ghalat itu bawah itu nomor 7. Badal ghalat huwa ma la yuqsad matbu'uhu bal nam bal sabaqa ilaihi lisan. Nah, artinya badal ghalat itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan dengan yang diikuti itu tersebut, akan tapi apa? Lisannya telah mendahului. Jadi dia pengennya itu yang lain, tapi lisannya duluan ngomong lain gitu loh. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya badalun nisyan. Nah, badalun nisyan barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Badalun nisyan ini nomor 1, huwa ma yuqsad matbu'uhu summa tabayyan fasadu qasdihi. Yaitu badal yang apa yang diinginkan. Dia menginginkan apa yang diikutkan tersebut, tapi apa tiba-tiba nampak bahwasanya yang diinginkan itu rusak, bukan yang itu gitu loh. Tapi sudah terlanjur diucapkan juga. Sebenarnya hampir mirip semuanya, kembali ke badal khalat. Sebagian mengatakan seperti itu ya, hampir mirip. Tergantung dengan niat dan tujuannya ya. Wa badal idrab. Nah, badal idrab barakallahu fikum, kita lihat nomor 2 itu, mayuqsadu matbu'uhu kama yuqsaduhu. Li'anal mutakallim yukhbir bi syai'in tsumma yabdulahu an yukhbir syai'an akhar min ghairi ibtalil awal. Yang kedua, bahwasannya badal idrab itu adalah apa? Mayuqsadu matbu'uhu adalah sesuatu yang diinginkan dengan apa yang diikutkan tersebut, atau penggantinya badal tersebut adalah yang diinginkan. Nah, kama yuqsaduhu, sebagaimana yang diinginkan sejak awal. Cuman li'anal mutakallim, dikarenakan mutakallim orang yang berbicara, yukhbir syai'in. Jadi orang yang berbicara itu mengabarkan dengan sesuatu, tapi apa? Summa yabdullahu, kemudian tiba-tiba muncul padanya an yukhbir syai'an akhar. Tiba-tiba muncul padanya untuk mengabarkan dengan sesuatu yang lain tanpa menghilangkan yang pertama. Naam. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Rinciannya nanti akan disebutkan beliau di situ, kita lihat rinciannya biar tambah jelas saja. Li'annaka in aratta an taqul ra'aitul farasa. Dikarenakan engkau apabila ingin mengatakan aku melihat kuda, faghalibta, akhirnya engkau keliru, fakulta Zaidan. Nah, kemudian karena keliru kamu mengatakan oh ternyata Zaid. Fahada badal ghalat. Keliru kan? Inginnya ngomongnya apa? Aku melihat kuda. Tapi ternyata keliru, akhirnya ngomong apa? Aku melihat Zaid. Keliru enggak? Keliru. Yang kedua, perhatikan, wa in qulta ra'aitu Zaidan, jika engkau mengatakan aku melihat Zaid, summa lam manatqta bihi, tapi ternyata setelah kamu ucapkan aku melihat Zaid, itu tadzakkarta annaka innama ra'aita farasan. Sudah terlanjur mengucapkan aku melihat Zaid, tiba-tiba apa? Kamu ingat bahwasanya kamu itu ingin mengatakan aku melihat kuda itu loh. Anak itu tadi sebenarnya inginnya ngomongnya aku melihat kuda, tapi ternyata justru aku ngomong duluan loh, ngomong duluan mengatakan aku melihat Zaid. Nah, kita lihat. Fa abdaltahu minhu, akhirnya engkau menggantikan apa? Naam. Kuda tersebut dengan Zaid. Paham ya? Gitu ya. Naam. Fa hadza batul nisyan, ini batul nisyan intinya kembali ke lupa, lalu nisyan al-ghalat keliru. Kalau nisyan lupa. Wa in aradta al-ikhbar awalan bi annaka ra'aita Zaidan, dan jika engkau menginginkan mengkabarkan yang pertama kali bahwasanya engkau melihat Zaid, ingin mengkabarkan ra'ya. Summa badalaka an tukhbir. Naam, kemudian tiba-tiba muncul kepadamu untuk mengkabarkan bi annaka ra'aita al-faras, bahwasanya engkau ternyata melihat kuda. Fahada badal idrab, maka ini badal idrab. Sebenarnya ini enggak terlalu penting. Enggak terlalu penting, yang jelas antum tahu secara global saja. Karena di dalam matan jurumiyah aja langsung disingkat badal ghalat gitu. Paham ya? Nah, intinya yang sering muncul itu justru badal na'am barakallahu fikum kul minal kul, badal ba'd minal kul, badal istimam. Kalau badal ghalat ini ya sudah tahu global sudah cukup. Paham salah ya? Na'am, seperti itu. Wa misalul fi'li minal fi'li qawlu ta'ala, sedangkan badal fi'il menggantikan fi'il, nah, adalah firman Allah Ta'ala, wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, niscaya dia nanti di hari kiamat akan menjumpai dosa-dosa. Apa dosa-dosa tersebut? Yudha'af lahul 'adzab. Paham ya? Dilipat gandakan enam azabnya. Nah, yudha'af ini berarti apa? Badal apa ini? Badal kul minal kul, dilipat gandakan azabnya, termasuk dosa-dosa tadi itu, termasuk balasan terhadap dosa-dosa tersebut, termasuk orang tersebut menjumpai dosa-dosanya, itu azab tadi itu. Paham soalnya ya? seperti itu. Jadi kalau majzum ya harus majzum. Ya enggak? Yaf'al yudha'af. Wa yajuzu ibdalun nakirah minal ma'rifah, dan terkadang boleh juga nakirah itu menjadi apa? Badal untuk ma'rifah. Jadi penggantinya nakirah yang diganti ma'rifah itu boleh. Nahu yas'alunaka 'anil syahril haram, kitalun fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram. Kita lingfi, yaitu yang terjadi apa? Nah, barakallahu fikum, peperangan di dalamnya, maksudnya apa? Di bulan-bulan haram tersebut tidak diperbolehkan terjadinya peperangan. Nah, di situ antum perhatikan, seakan-akan yas'alunaka an kita lingfi. Seakan-akan gitu. Berarti batal apa ini? Batal apa berarti itu? Jenis yang mana? Batal kul minal kul atau batal istimal atau batal ba'nal kul? Istimal ya, karena peperangan itu bukan bulan haram. Peperangan bukan bagian dari bulan haram, tapi peperangan sesuatu yang terjadi di bulan haram. Mafhum? Seperti itu. Kesimpulannya batal itu mudah, barakallahu fikum. Yang jelas itu tadi yang saya akan sampaikan. Mafhum? Enggak ada iskal? Barakallahu fikum. Insyaallah taala cukup sekian dulu, berikutnya pada pertemuan yang akan datang semoga kita selesaikan sebelum Ramadan nanti insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, wa shalla Allahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi.